Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Rabu subuh 15 Safar 1440 Hijriah kita dimudahkan kembali duduk bersama di dalam kajian Islam ilmiah membaca kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ahibati hafizakumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang baru, bab yang ke-53. Penulis mengatakan at-talazumu bainal kalimatil arba', keterkaitan antara keempat kalimat terdahulu. Apa hubungannya antara empat kalimat yang sudah kita pelajari panjang lebar? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apa keterkaitan antara empat kalimat ini yang merupakan empat kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Penulis kemudian mengatakan tahaddatsu fima sabaqa 'anil kalimatil arba'. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa ma warada fi fadli hadhihi al-kalimati ijmalan wa tafsilan. Wa ma yata'allaqu kadhalika bi ma'ani hadhihi al-kalimati wa madlulihin. ولعل من الحسن في ختام هذا الحديث في ختام الحديث عن هؤلاء الكلمات أن أشير إلى ما بينهن من ترابط وتلازم. Aku telah menyampaikan pada pembahasan yang terdahulu tentang kalimat yang empat, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan apa-apa yang disebutkan mengenai keutamaan kalimat-kalimat ini, baik secara garis besar maupun secara terperinci. Begitu pula apa-apa yang berkaitan dengan makna-makna keempat kalimat tersebut serta indikasinya. Maka merupakan perkara yang sangat baik bila di akhir pembicaraan tentang empat kalimat itu untuk aku isyaratkan kepada apa yang ada di antaranya berupa kaitan dan konsekuensi. Waqad 'alimna min khilali ma taqaddam anna ha'ula'il kalimat hunna afdalu al-kalami ba'da al-Qur'anil Karim wa hunna min al-Qur'anil Karim. Kita telah mengetahui dari sela-sela uraian terdahulu bahwa keempat kalimat itu termasuk pembicaraan paling utama sesudah Al-Qur'an, dan keempatnya juga berasal dari Al-Qur'an yang mulia. Wa taqaddama ma'ana aydhan al-isyarah ila jumlatin kabirah minan nususid dalah ala idhami sya'ni dzikrillahi ta'ala biha ulail kalimatil arba'. Sudah berlalu pula bersama kita isyarat kepada sejumlah besar nas-nas yang menunjukkan keagungan urusan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keempat kalimat tersebut. Wa ma yatarattabu ala dzalika min ujurin katsirah wa fadha'ila wa firah wa khairin mustamirrin fid dunya wal akhirah. Dan apa yang disiapkan atasnya dari pahala yang banyak, keutamaan yang melimpah serta kebaikan yang berkesinambungan di dunia dan di akhirat. Wala syakka anna hadza fihi awdaha isyaratin ala quwwatil irtibat baina hadhihi al-kalimatil arba' wa shiddatis silati bainahunna. Tidak diragukan lagi pada yang demikian ini terdapat isyarat paling kuat akan keterkaitan antara kalimat-kalimat yang empat serta eratnya hubungan di antara mereka. Jadi di dalam bab ini penulis ingin menjelaskan kepada kita apa hubungan antara Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Adakah semacam keterkaitan antara empat kalimat ini? Dan empat kalimat ini adalah ucapan yang paling utama setelah Al-Quran. Jadi kalau seandainya seseorang ingin berzikir dengan zikir yang paling utama setelah membaca Al-Quran adalah ucapkan ini. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan ini bukan hanya di atas sajadah, di dalam masjid. Akan tetapi seseorang bisa berzikirnya saat berdiri, saat duduk, saat berbaring. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran. Alladzina yadhkurun allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Dan manusia tidak lepas dalam kehidupannya dari tiga keadaan ini. Imma berdiri, atau duduk, atau berbaring. Maka ini adalah ucapan yang semestinya menghiasi lisan-lisan kita, membasahi bibir-bibir kita. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Lagi naik motor, lagi naik mobil, lagi di dalam kendaraan, maka ucapkan Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Karena pahalanya besar-besar sebagaimana sudah kita sebutkan. Kemudian penulis mengatakan, "Tsumma inna ha'ula'il kalimat kama awdaha ahlul ilmi syatrani, fattasbihu qarinu tahmid." Nah, ini kemudian Syekh menjelaskan apa keterkaitan antara kalimat-kalimat ini. Kemudian sesungguhnya kalimat-kalimat itu seperti dijelaskan para ahli ilmu terdiri dari dua bagian. Tasbih merupakan pasangan bagi tahmid. Ini Subhanallah, walhamdulillah. Ini merupakan dua pasangan yang sulit untuk dilepas. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi. Dan seterusnya. Antara tasbih dengan tahmid, dua pasangan yang sangat erat. Dia adalah seperti dua teman dekat. Orang bertasbih, maka dia juga bertahmid. Orang bertasbih, maka dia juga bertahmid. Subhanallah, walhamdulillah. Terdiri dari dua bagian. Tasbih merupakan pasangan bagi tahmid. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilir rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan pada lisan, berat pada timbangan, serta dicintai Allah Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdi. Lihat, selalu bergandengan antara subhanallah dengan wa bihamdi. karena dia teman dekat. Dan ini adalah bagian pertama dari empat kalimat tersebut. Kan subhanallah wa bihamdi. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi bagian pertama adalah subhanallah wa bihamdi. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama tadi. Kemudian penulis mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu muslimun an abi dzar radhiyallahu anhu afdhalul kalami mastafallahu li malaikatihi subhanallah wa bihamdi. Hadis ini diriwayatkan dalam as-sahihain dari Abu Hurairah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, perkataan paling utama adalah apa yang dipilihkan Allah kepada malaikat, para malaikatnya. Subhanallah wa bihamdih. Ini kaitan erat, sekali lagi dalil tentang kaitan erat antara ucapan subhanallah wa bihamdih. Karena subhanallah wa bihamdih lah yang dipilihkan oleh Allah untuk malaikatnya. Yang dipilihkan oleh Allah untuk malaikatnya yaitu untuk melakukan itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil Qur'an yaqulu Allah taala wa nahnu nusabbihu bihamdik. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para malaikat, dan kami bertasbih memuji Allah. Bertasbih subhanallah, memuji alhamdulillah. Tasbih subhanallah, kemudian memuji alhamdulillah. Wa qala fasabbih bihamdik bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Jadi fasabbih bihamdi subhanallah wa bihamdi. Ini perintah Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat An-Nasr ayat 3. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu innaka tawwaba. Ini menunjukkan bahwa subhanallah qarinu at-tasbih qarinu tahmid. Ucapan subhanallah teman dekatnya ucapan alhamdulillah. Kemudian fa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ih subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa biasa mengucapkan saat rukuknya yaitu subhanallah wa subhanakallahu wa bihamdika subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li. Ada tasbih, ada tahmid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Ada tasbih, ada tahmid. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwalul Qur'an. Yata'awwalul Qur'an itu artinya mempraktekkan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an tadi. Jadi beliau ketika berumur sudah tua lebih dari 40-an, beliau setelah penaklukan kota Mekah otomatis umur beliau sekitar 51. Maka beliau mendapatkan ayat ini, surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana ghaffara. Bangunkan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ini ayatnya seperti itu, maka bertasbihlah dengan memuji kepada Rabbmu dan beristighfarlah. Kemudian ayat ini dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Maka semenjak turun ayat ini, kata Aisyah radhiyallahu anha, semenjak turun ayat tersebut, beliau senantiasa di saat ruku dan saat sujudnya, beliau membaca, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yata'awwalul Qur'an. Yaitu menafsiri apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kan ayatnya bagaimana? Fasabbih subhanallah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah, memujilah dan beristighfarlah. Nah, disebutkan oleh Rasulullah SAW, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallah tasbihnya. Rabbana wa bihamdika tahmidnya, Allahumma ghafirli wastaghfirhu-nya. Nah, tiga-tiganya dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan taatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebagian yang mengambil faedah dari ayat ini bahwa apabila seseorang berumur 40-an lebih ataupun 50-an, ya, 61 waktu itu berarti, karena keluar pada tahun ke-8 Hijriah. Sedangkan 3 tahun lagi Nabi Muhammad SAW meninggal, 60-an seperti itu. Maka banyak-banyak mengucapkan subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Karena ini amalan orang tua. Amalan orang tua. Nah, ini salah satu bacaan ruku. Ya, bacaan ruku. Faja'ala qawluhu subhanakallahumma wa bihamdika ta'wilu fasabbih bihamdi rabbik. Maka akhirnya menjadi ucapannya subhanakallahumma bihamdik, ini adalah tafsiran fasabbih bihamdi rabbik. Ya, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Kemudian penulis mengatakan, waqad qala ta'ala fasbir inna wa'dallahi haqqu wastaghfir li dhanbik wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bersabarlah, sesungguhnya janji Allah adalah hak, dan mohonlah ampunan terhadap dosa-dosa kalian, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu di sore dan di pagi hari. Lihat, yang menjadi inti pembicaraan adalah wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Antara tasbih dengan tahmid, pujian, itu dua teman yang selalu bergandengan. Tasbih dengan tahmid, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Seperti itu, dia bergandengan selalu. Baik, wa qala ta'ala, dan dalil yang lain disebutkan oleh penulis, fa subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ard. Maha suci Allah ketika pagi, sore hari, dan ketika pagi hari. Baginya pujian. Maha suci, tasbih, pujian, alhamdu. Baginya pujian di langit dan di bumi. Selalu pokoknya antara ada tasbih dengan tahmid selalu digandengkan. Ini yang dimaksud dengan keterikatan antara dua, antara kalimat-kalimat tersebut. Baik. Sekarang subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Wala ilaha illallah. Kalimat ketiga. Ya. La ilaha illallah, atau yang disebut dengan tahlil. Wa amma tahlilu fa huwa qarinu takbir. Kama fi kalimatil adhan, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, thumma ba'da du'a'il 'abdi ila shalati Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Fa huwa mushtamilun 'ala takbir wa tashahhud fi awwalihi wa akhirihi, wa huwa dhikrullah ta'ala. Wa fi wasatihi du'a'ul khalqi ila shalah wal falah, fassalatu hiyal amal wal falahu hiya thawabul amal, lakin ja'ala takbira syafa'an wa tashahhuda witran, fa ma'a kulli takbirataini shahadatun, wa ja'ala awwalahu mudha'ifan 'ala akhirihi, fa fi awwalil adhani yukabbiru arba'an wa yatashahhadu marratain wa shahadatan jami'an bismi shahadah, وفي آخره التكبير مرتان فقط مع التهليل الذي لم يقترن بها لفظ الشهادة. Adapun tahlil, ucapan la ilaha illallah, ia adalah pasangan bagi takbir. Nah, ini jadi dua-dua, ya, dua-dua. Subhanallah wa bihamdi, kemudian wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dua-dua aja. Subhanallah dengan tahmid, tasbih dengan tahmid, kemudian tahlil dengan takbir. Jadi dua-dua. Begitu keterikatannya antara empat kalimat ini. Seperti pada kalimat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu setelah sesudah panggilan kepada para hamba untuk sholat, maka dikatakan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maksudnya sesudah panggilan kepada para hamba untuk sholat, maksudnya adalah hayya ala salah, hayya ala falah. Ya. Maka dikatakan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Artinya tahlil selalu bergandengan dengan takbir. Tahlil selalu bergandengan dengan takbir. Maka ia mengandung takbir dan juga pada tasyahud pada awalnya dan akhirnya. Maksudnya mengandung takbir yaitu ucapan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ya, di akhir azan. Begitu juga pada tasyahud ada takbirnya. Sebelum tasyahud ada takbirnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ada takbir, ada tahlil. Begitu juga di akhirnya. Setelah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kan ada takbir, kemudian ada tahlil. Ya. Selalu seperti itu, digandengkan. Ini yang paling jelas nih. Maka ia mengandung takbir pada tasyahud awal dan akhirnya. Tasyahud awal maksudnya apa? Tasyahud awal yaitu ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Dan ia adalah zikir bagi Allah Subhanahu wa taala. Sementara di bagian tengahnya panggilan kepada penciptaan untuk sholat dan keberuntungan. Yaitu di bagian tengah azan itu ada hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Sholat adalah amalan dan keberuntungan adalah ganjaran dari pah amal. Maksudnya hayya 'alas salah, ayo sholat, itu amalannya. Hayya 'alal falah itu pahala atas amalan sholat. Ayo mendapatkan keberuntungan. Jadi yang pertama ajakan untuk melakukan perbuatan, yang kedua ajakan untuk mendapatkan pahala dari perbuatan. Nah, ini kalau kita sedang mendengar azan seperti itu pemahamannya. Hayya 'alas shalah, azakan, ajakan untuk mengerjakan sholat. Hayya 'alal falah, ajakan untuk mendapatkan pahala dari sholat yang dikerjakan tadi. Akan tetapi takbir dijadikan genap dan tasyahud dijadikan ganjil. Maka untuk setiap dua takbir satu persaksian. Akan tetapi takbir dijadikan genap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, empat. Dan tasyahud dijadikan ganjil. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya genap dan ganjil di sini, takbirnya ada empat, tasyahudnya ada dua. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, ya, asyhadu an la ilaha illallah, ini dua, takbirnya dua, kemudian tasyahudnya satu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, diulang dia, dianggap satu. Ini genap, ini ganjil. Yang dimaksudkan, maka untuk setiap dua takbir satu persaksian. Setiap dua takbir satu persaksian. Atau bisa dimaksudkan dengan iqamah. Coba iqamah bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dua. Asyhadu an la ilaha illallah yang satu. Setiap dua takbir satu persaksian. Kalau azan juga seperti itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka asyhadu an la ilaha illallah ini untuk dua takbir tadi. Satu persaksian untuk dua takbir. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah untuk dua takbir tadi. Jadi dua takbir untuk satu persaksian. Dan dijadikan awalnya berlipat atas akhirnya. Dijadikan awalnya berlipat atas akhirnya. Maksudnya awalnya takbir itu dua. Akhirnya, awalnya takbir itu empat. Di akhir dua. Akhir adzan ada takbir lagi, betul tidak? Nah, dua. Sedangkan awal adzan empat. Itu yang dimaksud dijadikan awalnya berlipat atas akhirnya. Berlipat itu maksudnya ganda. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Empat. Di awal adzan. Kemudian tasyahud. Kemudian hayyalas salah, hayyal falah. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah, ini takbir yang kedua di akhir adalah setengah dari takbir yang di awal. Takbir yang di awal empat, takbir yang di akhir adzan dua. Itu yang dimaksud dengan di awal adzan bertakbir empat kali, bersyahadat dua kali, karena syahadat itu dianggap sebagai satu syahadat. Lalu pada bagian akhirnya takbir dua kali saja disertai dengan tahlil yang tidak disertai lafaz syahadat. Ini insya Allah hanya penjelasan seperti itu. Artinya antara takbir dengan tahlil selalu tergabung. Selalu tergabung. Dia dua teman dekat, takbir dan tahlil. Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahu Akbar, La ilaha illallah. Itu dua teman dekat. Wa kama jama'a baina takbiri wa tahlili fil adhani jama'a bainahuma fi takbiril isyraf. Dan sebagaimana dikumpulkan antara lafaz takbir dan tahlil pada adzan, keduanya dikumpulkan pada pula takbir isyraf, yaitu tempat yang tinggi. Jadi kalau kita naik ke tempat tinggi, maka kita mengucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian juga mengucapkan tahlil la ilaha illallah. Kam fakana 'ala as-safa wal marwah. Ini terjadi di Safa dan Marwah. Wa in 'ala syarafan fi ghazwati aw hajjatin aw 'umratin yukabbiru thalathan wa yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdu 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa ajaza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Yaf'alu dhalika thalathan wa hadha fi sihah. Artinya, maka begitu pula apabila seorang berada di sebuah ketinggian saat perang, saat haji, saat umrah, bertakbir tiga kali dan mengucapkan la ilaha illallah wahdah wa la syarika lahu mulku wa hamdu 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzab wahda. Intinya takbir tiga kali ada tahlil. Takbir tiga kali ada tahlil. Nah, ini kalau kita naik ke atas yang tinggi amalannya bertakbir. Kalau lagi naik motor, naik apa flyover itu. Bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Turunnya ucapkan subhanallah, subhanallah. Ya. Dan seperti itu. Intinya antara takbir dengan tahlil selalu disebutkan bersamaan. Antara takbir dengan tahlil selalu disebutkan secara bersamaan. Kemudian penulis mengatakan, wa hadza fi shihah, yang artinya semuanya ini disebutkan di dalam kitab-kitab yang sahih seperti sahih Bukhari, sahih Muslim. Wa kadzalika 'ala ad-dabbah kabbara thalathan wa hallala thalathan fa jama'a baina at-takbir wa at-tahlil. Wa kadzalika hadits 'Adi Ibni Hatim radhiyallahu anhu alladhi rawahu at-Tirmidzi fihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ya adi ma yufirruka ay yufirruka an yuqala la ilaha illallah fa hal ta'lamu min la ilaha illallah ya adi ma yufirruka ay yufirruka an yuqala Allahu akbar fa hal min shay'in akbaru min Allah fa qarana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina at-tahlil wa at-takbir. Demikian juga ketika berada di hewan, di atas hewan tunggangan, beliau sallallahu alaihi wasallam bertakbir 3 kali dan bertahlil 3 kali di atas hewan tunggangan. Ya, kalau kita sekarang adalah naik kendaraan, doa naik kendaraan. Ini bertakbir 3 kali, bertahmid 3 kali atau bertahlil 3 kali. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan antara takbir dan tahlil serupa dengannya hadis Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Di dalamnya dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Wahai Adi, apa yang membuatmu lari?" Apa yang membuatmu lari? Maksudnya apa yang membuatmu takut lari? Apakah perkataan tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah membuatmu lari? Apakah engkau mengetahui ada sembahan yang hak selain Allah? Wahai Adi, apakah yang membuatmu lari? Apakah perkataan Allah Maha Besar membuatmu lari? Apakah engkau tahu ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara tahlil dan takbir. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang sahabat bernama Adi bin Hatim, "Apakah engkau takut dari ucapan Allahu Akbar?" Apakah ucapan Allahu Akbarmu ini membuatmu lari? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ucapan La ilaha illallah membuatmu lari? Jadi di sini Rasulullah SAW menggandengkan antara takbir dengan tahlil. Selalu seperti itu, hubungan antara takbir dan tahlilnya. Kemudian setelah itu penulis mengatakan, ثُمَّ إِنَّ أَفْضَلَ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ هُوَ التَّهْلِيلِ lishtimalihi ala tauhid alladhi huwa aslul iman. Kemudian sesungguhnya yang paling utama di antara keempat kalimat itu adalah tahlil. Jadi 4, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang paling utama adalah tahlil, ucapan la ilaha illallah. Yang paling utama di antara keempat kalimat itu adalah tahlil karena ia mencakup tauhid yang merupakan pokok dari iman. Mencakup tauhid, ucapan la ilaha illallah itu ada tauhid di dalamnya. Dan tauhid adalah pokok, pondasi iman, pondasi seluruh amal ibadah. Amal ibadah seseorang tidak akan bermanfaat jika tauhidnya rusak. La ilaha illallah. Ya. Nah, ini menunjukkan keutamaan ucapan la ilaha illallah. Kalimat yang paling teragung di antara zikir-zikir Allah subhanahu wa ta'ala, ucapan la ilaha illallah. Dan wajib bagi kita untuk memuliakannya, wajib bagi kita untuk menghormatinya, mengagungkannya, memahaminya dengan baik dan semisalnya. Kalau seandainya ada sesuatu yang bertuliskan la ilaha illallah, maka tidak boleh diletakkan di bawah, tidak boleh diletakkan di atas lantai, tidak boleh diinjak-injak, tidak boleh diletakkan di tempat yang hina. Karena ini termasuk daripada mengagungkan tauhid yang merupakan pokok dari keimanan. Kemudian penulis mengatakan, wahwal kalamul fariqu baina ahli jannati wan nar. Dan ia adalah perkataan yang memisahkan antara ahli surga dan ahli neraka. Wahwa thamanul jannah. Ia adalah harga bagi surga. Wala yasluhu islamu ahad illa bihi wa man kana akhiru kalamihi ila ilaha illallah dakhal jannah. Tidaklah baik keimanan seseorang kecuali dengannya. Dan barang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah, niscaya dia masuk ke dalam surga. Nah, ini semestinya orang-orang yang lagi ramai di media sosial membakar bendera la ilaha illallah, mempelajari ini, keutamaan-keutamaan la ilaha illallah, maka dia akan senantiasa menghormatinya. Dan kalau seandainya Anda tidak suka ataupun dianggap membahayakan sebuah organisasi, wala yajribannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan sampai perbuatan buruk suatu kaum membuat kalian akhirnya tidak berbuat adil. Ucapan la ilaha illallah dimanapun, di kertas, pada bendera, adalah ucapan yang mulia. Di atasnya kita mati, di atasnya kita hidup. Dan bahkan di sini disebutkan, dia adalah pondasi keimanan. Dia pembeda antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Dia adalah harga surga. Tidak baik iman seseorang kecuali dengannya. Dan siapa yang di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Jadi bendera yang tertuliskan la ilaha illallah itu bukan bendera kelompok tertentu, organisasi tertentu, tetapi dia adalah bendera yang dibawa oleh Rasulullah SAW, benderanya umat Islam, yang diagungkan, yang wajib diagungkan, dimuliakan oleh kaum muslimin. Tidak mungkin Rasulullah SAW menjadikan la ilaha illallah sebagai tulisan di bendera kalau la ilaha illallah bukan suatu yang mulia. Maka wajib dimuliakan. Sekarang kita itu ada semacam distorsi, kekeliruan berpikir. Kita secara fitrah manusia adalah menyukai tempat tinggal, menyukai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yang merupakan tanah kelahiran kita. Kita ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sebagai orang Indonesia. Sebagai fitrah manusia, dia menyukai tempat tinggalnya. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau berhijrah ke kota Madinah, beliau berkata kepada kota Mekah, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah. Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik bumi Allah dan bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah. Perkataan itu di samping wahyu juga ada sisi kemanusiaannya, yaitu beliau mencintai tempat tinggalnya. Tetapi karena beliau seorang hamba, maka beliau diperintahkan untuk berhijrah dan beliau taat. Ini menunjukkan bahwa cinta kepada tanah air itu adalah fitrah manusia. Jadi tidak perlu diragukan seorang muslim yang hidup di negeri ini, yang lahir di negeri ini, kemudian diragukan kebangsaannya, kecintaannya kepada negaranya, karena itu fitrah manusia. Tetapi di atas negara itu ada agama. Agama yang kita diperintahkan untuk beragama di atasnya. Maka simbol-simbol agama diharamkan untuk dihinakan di negeri ini. Simbol-simbol agama diharamkan untuk dihinakan. Karena kita di samping rakyat Indonesia yang lebih utama, kita budak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai peraturan-peraturan dalam penciptaannya. Salah satunya adalah seorang hamba wajib untuk mengucapkan la ilaha illallah agar dia menjadi seorang muslim. Kemudian wajib memahami, mengagungkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Ada sebagian orang dengan topeng nasionalisme, dengan topeng Nusantara, dengan topeng cinta kepada NKRI, dengan slogan NKRI harga mati, ya, maka kemudian mereka menghinakan agama. Ini tidak benar. Indonesia ini tegak, tidak akan bisa menjadi sebuah negara yang berdaulat tanpa agama Islam. Itu adalah sebuah keyakinan seorang muslim. Dan itu sejarah membuktikan Indonesia ini tidak akan bisa merdeka menjadi negara berdaulat tanpa agama Islam. Sebagaimana perkataan para sahabat Nabi, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Nahnu qaumun jahiliyah." Kami adalah kaum jahiliyah. Fa'azzanallahu bil Islam. Lalu kami dimuliakan oleh Allah dengan agama Islam. Famahma ibtaghainal 'izzata bighairihi adzallanallah. Maka dengan cara apapun kita mencari kejayaan, kemuliaan selain dengan cara Islam, maka niscaya Allah akan menghinakan kita. Maka ahibati hafizakumullah, jangan sampai ada salah dalam menempatkan sesuatu. Kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia itu fitrah manusia yang lahir, hidup, dan menjadi penduduk Indonesia. Jangan terlalu sok akhirnya menganggap bahwa dia yang paling NKRI. Dan biasanya yang ngaku-ngaku mereka hanya sebatas topeng untuk membentengi dirinya apa yang ada busuk di dalam hatinya. Akhirnya mengaku-ngaku paling cinta NKRI. Jadi tidak ada perselisihan orang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan juga orang yang mencintai agama Islam. Tidak ada perselisihan antaranya. Karena mencintai agama Islam, mencintai la ilaha illallah, mencintai syariat-syariat Islam ditegakkan, itu adalah sebuah tuntutan dari keberadaan kita di atas muka bumi ini. Karena kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Dan kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia adalah termasuk dari seseorang beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada imma kamu cinta negara kesatuan Republik Indonesia atau kamu saya ulangi, tidak ada begini cara berpikirnya. Kamu cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian kamu harus membenci kalimat tauhid, membenci segala macam yang berkaitan dengan label keislaman, atau kamu cinta kepada semua label-label keislaman, simbol-simbol keislaman, yang itu berarti kamu membenci negara kesatuan Republik Indonesia. Ini cara berpikir ini keliru, cara yang menyimpang cara berpikirnya. Tidak ada hubungan atau tidak ada pertentangan. Orang yang menjadi budak Allah di dunia ini, dia lebih mendahulukan agama Islam, kemudian dia sebagai rakyat Indonesia yang cinta kepada negerinya. Tidak ada hubungan atau tidak ada pertentangan antara itu, maksud saya. Enggak ada. Jadi kadang-kadang ada semacam dua persepsi gitu. Imma kamu cinta NKRI, berarti kamu wajib membenci Islam. Atau kamu cinta Islam berarti sama dengan kamu membenci NKRI. Ini tidak benar cara berpikir seperti ini. Ya. Bahkan Islamlah yang mengatur agar NKRI ini berjalan dengan baik dan benar. Ini seperti itu. Ini makanya saya nasihatkan orang-orang yang benci terhadap sebuah kelompok dan dengan takdir Allah kelompok tersebut memakai bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sampai dia tidak berbuat adil terhadap musuh-musuh. Kalau seandainya itu dianggap musuh. Tetapi pelajarilah la ilaha illallah. Ya, pelajarilah la ilaha illallah. Jadi diharamkan seorang muslim untuk menghinakan la ilaha illallah. Karena itu adalah simbol agama, bahkan pokok keimanan. Nah, seperti itu. Ya, saya baca langsung bahasa Indonesianya. Kemudian sesungguhnya yang paling utama di antara keempat kalimat itu adalah tahlil, karena ia mencakup tauhid yang merupakan pokok dari iman. Ia adalah perkataan yang memisahkan antara ahli surga dan ahli neraka. Ia adalah harga bagi surga. Tidak akan pernah masuk surga orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, atau tidak akan masuk surga orang yang meremehkan la ilaha illallah. Tidaklah baik keimanan seseorang kecuali dengannya. Barang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Kedudukan tahmid dan tasbih bagi la ilaha illallah adalah seperti kedudukan cabang terhadap pokok. Tahlil adalah pokok dan selainnya adalah cabang baginya yang mengikutinya. Oleh karena itu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis as-sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anil tariq. Iman terdiri dari 70 lebih cabang. Paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah, dan paling rendahnya adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Lihat di situ, pokoknya adalah la ilaha illallah. Kemudian cabangnya dari bagian-bagian keimanan, amal-amal lainnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan tahlil sebagai cabang tertinggi dari iman. Sementara dalam Al-Musnad, yaitu Musnad Imam Ahmad, kitab hadis ini dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, apakah la ilaha illallah termasuk kebaikan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya afdalul hasanat. Ia termasuk kebaikan paling utama. Kebaikan paling utama. Hadis-hadis yang semakna dengan ini sangat banyak. Pada pembahasan terdahulu sudah kita paparkan sebagian besar darinya. Namun, ini tidaklah bertentangan dengan apa yang disebutkan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau bersabda, ucapan yang paling utama, apa yang dipilihkan oleh Allah kepada malaikatnya. Subhanallah wa bihamdih. Ya. Jadi, kita katakan ucapan paling utama, la ilaha illallah. Tapi apakah bertentangan dengan hadis ini? Ucapan paling utama, yang mana Allah pilihkan untuk para malaikatnya, subhanallah wa bihamdi. Jadi para malaikat itu kerjaannya cuma ngucapin subhanallah alhamdulillah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Zikirnya para malaikat itu dipilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini apakah tidak bertentangan bahwa ucapan la ilaha illallah paling tinggi, tapi Allah memilihkan zikir untuk para malaikat subhanallah wa bihamdi. Bagaimana menjawabnya? Karena tidak ada konsekuensi darinya, seperti dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Menjadi kalimat paling utama secara mutlak. Buktinya membaca Al-Quran lebih utama daripada zikir. Namun Nabi Muhammad SAW telah melarang membaca Al-Quran pada saat ruku, sujud, dan beliau bersabda, sungguh aku dilarang untuk membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Adapun ruku, agungkanlah padanya Rabb. Sedangkan sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa karena sangat patut untuk dikabulkan bagi kalian. Jadi tidak ada perbedaan, pertentangan. Ketika kita katakan ucapan paling utama adalah la ilaha illallah, kemudian pada saat yang lain Allah memilihkan zikir untuk malaikat subhanallah wa bihamdi, enggak ada pertentangan ini. Karena yang dimaksud bahwasanya ucapan yang paling utama yang dipilihkan oleh Allah untuk para malaikatnya adalah subhanallah wa bihamdi, itu tidak secara mutlak salah satu yang paling utama. Yang dibaca oleh para malaikat, salah satunya yang paling utama adalah subhanallah. Bukan secara mutlak zikir paling utama dari semua zikir, enggak. Tetapi zikir yang paling utama dipilihkan oleh Allah untuk malaikatnya sebagai tasbihnya, subhanallah wa bihamdi. Tapi di atas ini ada lagi, yaitu ucapan la ilaha illallah. Begitu cara memahami. Jadi tidak ada pertentangan. Seperti misalkan baca Quran adalah bacaan yang paling utama sebelum berzikir. Tetapi ketika Al-Quran itu dibaca saat ruku tidak boleh, padahal dia bacaan paling utama. Ketika saat sujud tidak boleh, padahal dia bacaan paling utama. Ini menunjukkan bahwasanya zikir paling utama adalah Al-Quran, tapi secara tidak mutlak. Dalam artian ada tempat-tempat tertentu yang kita tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Nah, sama seperti itu. Ucapan paling utama yang dipilihkan oleh Allah untuk para malaikat, subhanallah wa bihamdi. Nah, ini kata-kata paling utama tidak mencakup seluruh ucapan. Seluruh ucapan tidak. Akan tetapi mencakup ucapan, salah satu ucapan terbaik yang Allah pilihkan untuk malaikatnya. Di atas ucapan itu ada ucapan lagi. Ucapan apa? La ilaha illallah. Begitu maksudnya. Di sini terdapat pokok-pokok yang agung sebagaimana disitir oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yaitu sesuatu apabila secara garis besar maka tidaklah berarti ia lebih utama dari segala dalam segala keadaan, tidak pula bagi setiap orang, bahkan yang lebih rendah keutamaannya jika berada pada tempat yang disyariatkan baginya niscaya menjadi lebih utama daripada yang paling utama secara mutlak. Nah, jadi maksudnya gini. Kalau seandainya seseorang ada bacaan khusus saat sujud, bacaan khusus saat ruku, ini bacaan lebih utama dibandingkan membaca Quran. Padahal bacaan Quran lebih utama dibandingkan bacaan sujud dan ruku tersebut. Tapi karena keadaannya sujud, karena keadaannya ruku, maka bacaan itu paling utama untuk dibaca dibandingkan membaca Al-Quran. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi ada doa-doa yang memang khusus dibaca saat tertentu. Lebih utama doa itu dibaca dibandingkan membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran mutlak, secara umum dia lebih baik. Tetapi karena ada doa khusus, maka dibaca doa khusus tersebut. Salawat misalkan. Bersalawat atas Nabi Muhammad SAW. Baca Al-Quran lebih utama daripada bersalawat atas Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika hari Jumat dianjurkan untuk bersolawat, maka solawat hari Jumat lebih utama dibandingkan baca Quran pada saat itu. Paham ini ya? Nah, itu keadaan-keadaan. Itu fikih dalam berzikir, fikih dalam berdoa. Contoh antara azan dan iqamah. Yang paling utama adalah berdoa dibandingkan baca Quran. Baca Quran utama. Tetapi ketika ada keadaan tertentu, maka doa lebih utama dibandingkan baca Quran pada saat itu. Paham ini? Ya, wallahu a'lam. Sebagaimana tasbih pada saat ruku dan sujud lebih utama daripada baca Quran, tahlil atau daripada tahlil dan takbir. Ya. Tahlil lebih utama secara umum. Tapi untuk ruku dan sujud, maka dibaca tasbih dan tahmid lebih utama. Paham ya? Jadi orang kalau misalkan ketika sujud baca Allahu Akbar la ilaha illallah, Allahu Akbar la ilaha illallah, atau azan ketika sujud, ucapan la ilaha illallah utama tidak? Utama. Paling utama ada di empat tersebut. Tapi karena tempatnya tidak cocok, maka tidak bisa dibaca. Paham ini? Kadang ada keadaan-keadaan yang kita dituntut untuk memperhatikan keadaan, tempat, yang membuat amalan lebih berkualitas. Ya. Berbakti kepada kedua orang tua baik, tetapi saat mereka lebih tua lebih utama. Itu. Bersedekah kepada orang miskin baik, tetapi bersedekah kepada kerabat lebih utama. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi itulah fikih. Maka tidak bisa orang mendapatkan pahala yang besar kecuali saat dia belajar. Begitu pula tasyahud di akhir sholat dan doa sesudahnya lebih utama daripada baca Quran. Innaka hamidum majid pas tasyahud. Innaka hamidum majid. Membaca doa setelah ini sebelum salam lebih utama daripada baca Quran. Padahal pembacaan Al-Quran lebih utama secara umum. Tapi karena waktu itu adalah waktu berdoa, maka berdoa lebih utama. Kata Rasulullah SAW, liyatakhayyara minad du'ama ma'ajabahu. Hendaklah dia memilih doa yang paling dia sukai. Syekh bin Baz rahimahullah bahkan mengatakan, karena disuruh memilih doa yang paling dia sukai, dia boleh berbahasa Indonesia di sini. Artinya dia boleh bukan berbahasa Arab. Tapi saya lebih condong kepada pendapat, hendaklah dia mencari doa yang berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam saat beliau berdoa sebelum salam. Itu yang paling utama. Keutamaan berbeda sesuai perbedaan keadaan. Nah, ini penting, ini kaidah. keutamaan berbeda sesuai dengan perbedaan keadaan. Maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang perkataan paling utama, lalu beliau menjawab, subhanallah wa bihamdi. Ini sesuai dengan pertanyaan orang yang bertanya. Mungkin saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui dari keadaan orang yang bertanya kondisi yang khusus baginya. Sama ada hadis yang berbunyi, amalan paling utama adalah ini. Amalan paling utama adalah ini. Dalam beberapa keadaan jawaban Nabi beda-beda. Ada orang minta wasiat, wahai Rasulullah, wasiatkanlah kepada saya. Nabi ngasih amalannya ini, jangan marah. Wasiatkanlah kepada saya. Nabi ngasih amalannya sholat duha, jangan pernah tinggalkan. Nabi Muhammad SAW ngasih memberikan ditanya tentang wasiat. Kalau seandainya aku mengerjakan, niscaya aku masuk surga. Nabi Muhammad SAW mengatakan, dirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian sambung silaturahim. Di amalannya beda-beda sesuai dengan keadaannya, dan itu ilmu fatwa. Kadang seseorang ditanya dengan pertanyaan yang sama oleh dua orang yang berbeda, jawabannya beda. Itu namanya ilmu fatwa, dan itu tidak bisa kecuali bagi orang yang belajar ilmu agama. Adapun orang awam tidak bisa seperti itu. Ya, karena dilihat maslahat, mafsadah, dilihat ada sesuatu yang maslahah, rajihah, kebaikan yang diharapkan darinya, atau mafsadah yang kerusakan yang harus dijauhi, maka akhirnya beda-beda. Ada orang bertanya tentang talak, tapi jawabannya beda. Ada orang bertanya tentang poligami. Saya katakan kepada sang istri, minta cerai kepada suaminya. Saya katakan kepada istri yang lain, sabar terhadap suaminya. Sama masalahnya, poligami. Tapi beda-beda keadaan. Nah ini. Terlepas dari semuanya, keutamaan berbeda sesuai perbedaan keadaan. Meski tahlil lebih utama secara mutlak, keadaan itu ada tiga. Keadaan yang disukai padanya dipelankan suara, dan tidak disukai dikeraskan. Karena ia adalah keadaan menurun seperti ruku dan sujud. Maka di sini tasbih lebih utama daripada tahlil dan takbir. Demikian pula di lubuk-lubuk lembah, dan kondisi disukai padanya mengeraskan dan menampakkan seperti berada di ketinggian dan azan. Maka di sini tahlil dan takbir lebih utama daripada tasbih, dan keduanya yang disyariatkan padanya kedua seperkara sekaligus. Jadi indahnya syariat Islam itu sesuai dengan keadaan. Kalau nurun maka tasbih tahmid, ya, direndahkan suaranya karena sedang nurun. Tapi kalau lagi tinggi dikeraskan suaranya, takbir seperti azan, ya. Nah, ini salah satu hikmah Allah dalam penciptaan syariatnya. Jadi tidak sembarangan syariat Islam ini, senantiasa selalu teratur rapi secara proporsional. Kita mohon kepada Allah yang mulia agar memberi taufik kepada kita semua, dan kepada kita dan semua kaum muslimin, kepada semua kebaikan yang dicintai dan diridainya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat seluruhnya. Allahumma amin. Nah, ini selesai berarti pembahasan ucapan yang paling utama, yaitu ucapan la ilaha illallah. Ini semua, ya, dari mulai pembahasan adalah dari bab yang ke-29. Selesai dengan bab 53. Berapa berarti? 53 kurangi 29. Hah? 24 bab. Ya, cuma menyelesaikan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah ini, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas ucapan baru dari ucapan zikir, ya, yaitu keutamaan la haula wala quwata illa billah. Jadi dari awal kita membicarakan tentang Al-Qur'an, kemudian pembicaraan yang kedua tentang empat kalimat yang utama, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Karena empat kalimat utama itu la ilaha illallah, maka penulis menyebutkan la ilaha illallah dulu. Baru setelah itu subhanallah. Karena subhanallah ada kaitannya dengan syukur, pujian, beliau lari ke situ. Ya. Kemudian mengucapkan takbir. Kemudian mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Nah itu sudah. Sekarang kita insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita membahas tentang ucapan dari la haula wala quwata illa billah. Wallahu alam wa sallallahu alaihi wasallam. 1 tahun 9 bulan ya kita pelajari ini. Masyaallah. Satu bab ini saja, 4 kalimat ini. Bab 29 sampai 53, 1 tahun. Mudah-mudahan itu amal saleh yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih utama adalah mudah-mudahan kita lebih paham tata cara berzikir. Ya, tata cara berzikir. Iya. Itu salah satu dalil bahwasanya salat itu bid'ah. Karena di dalamnya kita tidak boleh baca Al-Qur'an, di dalam sujud, di dalam ruku tidak boleh baca Qur'an. Nas tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dilarang untuk membaca Al-Qur'an saat ruku dan sujud. Fa ammar ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb wa ammas sujudu fa akthiru fihi ad-du'a fa qaminun an yustajab. Adapun ruku, maka agungkanlah Allah. Subhana rabbiyal azim. Agungkanlah Allah. Adapun sujud, maka perbanyaklah di dalamnya doa. Niscaya doa-doa kalian dikabulkan. Itu bukti bahwasanya sholat-sholat seperti itu bid'ah. Membaca qul huwallahu ahad sekian puluh kali, qul a'udzu birabbil falaq sekian kali. Di dalam ruku dan sujud. Bertentangan dengan hadis sahih. Ada perkataan menarik dari Ghudhaif. Ghudhaif itu seorang tabi'i. Bahkan ada yang mengatakan dia seorang sahabat. Bagus anak dikatakan dikasih namanya Ghudhaif. Jadi kayak orang Rusia, Ghudhaif. Ghain dhat ya fa. Ghudhaif. Laki-laki. Dan beliau seorang sahabat, seorang tabi'i. Beliau mengatakan, "Ma dhaharat bid'atun illa turika mithluha sunnah." Tidaklah nampak perbuatan bid'ah kecuali perbuatan sunnah yang semisal dengannya akan ditinggalkan. Itu konsekuensi. Sunnahnya ketika ruku seorang mengucapkan, mengagungkan Allah. Ketika sujud seorang berdoa. Diganti dengan bid'ah baca Quran. Maka sunnahnya ditinggal, bid'ahnya nampak. Ini perkataan Ghudhaif. Bagus nama anaknya. Ghudhaif. Siapa yang lagi hamil istrinya? Itu hadiah dari saya. Ghudhaif. Ya, anak laki-laki. Ghain dhat ya fa. Ghudhaif. G H U dhat H A I F. Wah, mantap. Ghudhaif. Kan orang-orang ingin anak itu namanya yang nyentrik-nyentrik. Ya, tapi Islami. Ada dalam Al-Qur'an nyentrik. Jarang manusia bernama dengannya. Saya bilang ada Ifrit. Ifrit manusia bernama dengannya. Islami ada dalam Al-Qur'an. Jarang manusia bernama dengannya. Ya. Maka cari anak, nama anak itu yang tidak perlu kita bertanya kepada orang lain ini boleh atau tidak. Saking jelasnya namanya. Ya. Ada lagi nama gabungan antara nama bapak ibunya. Gak ada artinya. Kalau ada artinya masih mending. Ini gak ada artinya. Ya. Gak ada artinya. Misalkan namanya, mohon maaf ya. Nama ayahnya Jono. Nama ibunya siapa? Wati misalkan. Ya, maka Jonwa kan keren Jonwa, tapi nggak ada artinya. Ada nama orang namanya Sakaratul Maut. La haula wala quwwata illa billah. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.